إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين والمسلمات حاضرين والحاضرات juga para pendengar radio muslim di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, masih bersama dengan kitab Jami' as-Sahih karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masih bersama dengan Kitabul Ilmi, dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membuka bab baru. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. باب menjelaskan, bab yang menjelaskan apakah dijadikan bagi kaum wanita satu hari ala hiddah, yang berkesendirian dalam penyampaian ilmu. Apakah diperlukan bagi kaum wanita hari yang dikhususkan untuk mereka dalam menyampaikan ilmu. Yang maksud menjadikan calon imam atau seorang ustad atau seorang syekh, apakah seorang ustad, apakah seorang imam memerlukan untuk menjanjikan atau menempatkan waktu khusus bagi kaum wanita untuk memberikan nasihat kepada mereka, menyampaikan ilmu kepada mereka. Ini maksud Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ketika menghadirkan bab ini. Bab sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana ilmu itu tercabut dari dada manusia. Ilmu itu terangkat dan tercabut dari dada manusia. Dan di antara faedah dari apa yang telah disebutkan pada bab sebelumnya itu adalah anjuran untuk bersegera menuntut ilmu. Karena barang siapa yang tahu bahwa ilmu akan tercabut dan terangkat, dan itu salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat, maka dia tentu akan berusaha bersegera untuk menuntut ilmu sebelum tercabut dan terangkatnya ilmu tersebut. Dan juga dalam bab ini juga terdapat anjuran, hasungan untuk apa? Menjaga ilmu. Kenapa? Karena kaum wanita sahabian tatkala meminta kepada Rasulullah SAW untuk menjadikan bagi mereka hari khusus, kemudian Nabi SAW menjanjikan kepada mereka satu hari datang kepada sahabian ini, kaum wanita, kemudian menyampaikan ilmu, menghasung mereka untuk menuntut ilmu, maka ini merupakan bagian daripada bab yang sebelumnya. Bab sebelumnya anjuran untuk menuntut ilmu ketika ilmu belum terangkat. Bab yang berikut ini yang di hadapan kita ini juga termasuk anjuran untuk menjaga ilmu, untuk menuntut ilmu sebagaimana apa yang diminta oleh kaum wanita sahabiat, agar supaya Nabi SAW menjadikan bagi mereka suatu hari khusus dalam penyampaian ilmu. Adapun hadis yang ada di depan kita sebagaimana dijelaskan Imam Bukhari rahimahullah taala, hadis ke-101, qala haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'batu qala haddatsani Ibnu Asbahan qala sami'tu Abu Shalih Taqwan yuhaddithu an Abi Sa'id al-Khudri qala an-nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam غلبنا عليك الرجال فجعلنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعدهن وأمرهن فكان فيما قال لهن من منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن أسبحاني عن دقوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وعن عبد الرحمن بن أسبحان قال سمعت أبا هازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنثى. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau telah berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Adam. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Syu'bah. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepadaku Ibnu Asbahani Al-Asbahani. Beliau berkata, aku telah mendengar Abu Shalih Ad-Dakwan yuhadithu an Abi Sa'id al-Khudri, meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qalat an-nisa'u, telah berkata para wanita, para sahabiyat, lin-nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghalabana 'alaika ar-rijalu, ar-rijal, para laki-laki telah mengalahkan kami atas dirimu. Maksudnya apa? Nah, kamu laki-laki selalu datang duduk belajar dengan Anda wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kami hanya waktu-waktu tertentu kesibukan kami mengurus anak, mengurus suami dan seterusnya sehingga tidak ada waktu bagi kami untuk mulazamah. Nah, senantiasa duduk denganmu dalam menuntut ilmu. Sehingga para wanita mengatakan ghalabana 'alaika ar-rijal, kaum laki-laki telah mengalahkan kami atas dirimu. Faja'allana yauman min nafsika, maka jadikanlah bagi kami kaum wanita yauman, satu hari dari dirimu sendiri. Kemudian fawa'adahunna, kemudian Nabi SAW menjanjikan kepada mereka yauman, satu hari lagi ahum, bertemu dengan mereka fihi, pada hari tersebut. Fawa'adahunna, kemudian Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka. Wa amarahunna, kemudian beliau juga memerintahkan kepada mereka, kepada para wanita. Fakana fi maqala lahunna, maka di antara apa yang beliau katakan kepada mereka, ma min kunna imra'atun tuqaddimu thalathatan min waladiha, tidaklah seorang di antara kalian, seorang wanita, tuqaddimu thalathatan, maksudnya apa, meninggal tiga orang di antara anaknya. Tukati maksudnya memberikan ya. Yang dimaksud di sini apa? Nah, meninggal di antara tiga orang anaknya, baik laki-laki semuanya atau perempuan semuanya atau laki-laki dan perempuan. Walaupun di sini disebutkan walad, berarti laki-laki, tapi yang ini bab aghlab ya. Kalau dalam istilah bahasa Arab, mana yang ghalib maka itu yang didahulukan. Nah, banyak contohnya dalam kasus ini, seperti contohnya kalau antara matahari dan bulan maka disebut al-qamarani, dua bulan, maksudnya matahari dan bulan lebih didahulukan bulannya dibanding matahari. Seperti kalau kita menyebut bapak dan ibu maka disebut abawani, abawani, dua orang bapak, maksudnya apa, bapak dan ibu, bukan artinya dua bapak saja, tapi maksudnya bapak dan ibu. Atau kemudian kalau disebut dengan Umarani, dua Umar. Bukan maknanya Umar itu ada dua begitu, bukan, tapi maksudnya apa? Abu Bakar dan Umar, begitu ya. Umarani, begitu ya. Salatan min waladiha, tiga orang dari anak-anaknya. Illa kana la hijaban minan nar, melainkan baginya hijab penghalang dari api neraka. Tidaklah seorang wanita meninggal, tiga orang dari anak-anaknya, laki-laki, perempuan, atau salah satu di antara keduanya, melainkan baginya hijab penghalang, satir dari api neraka. Faqalat mar'atun wa sanataini, maka berkatalah seorang wanita di antara mereka, dua orang, maksudnya meninggal dua orang di antara anak-anaknya. Faqala wa sanataini, Nabi SAW menjawab, demi juga dua orang. Itu sebagai hijab bagi kedua orang tuanya, bukan hanya sekedar ibunya saja. Kalau disebutkan di sini apa, ma minkum ra'atun, ya, hanya wanita, maksudnya apa, tidak hanya wanita saja tapi kedua orang tuanya. Kemudian dalam riwayat yang kedua ada tambahan faedah. Nah, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, hadis dengan sanad yang pertama diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Adapun hadis dengan sanad yang kedua sama, tetapi ada tambahannya. Qala thalathatun aw thalathatan lam yablughu al-hinta, tiga orang belum sampai bulugh. Maksudnya apa? Belum sampai batasan seorang disebut lelaki atau perempuan dewasa, baligh. Begitu ya. Ada berkaitannya dengan bab ini, maka sangat jelas sekali, karena disebutkan dalam hadis ini Nabi SAW mengkhususkan bagi kaum wanita dari kalangan sahabat satu hari untuk memberikan nasihat kepada mereka, bertemu dengan mereka, dan seterusnya. Ya. Adapun rawi-rawinya, ini semuanya telah kita sampaikan tentang riwayat dan biografi mereka. Yang pertama adalah Adam ibn Abi Iyas. Kemudian kedua adalah Syu'bah ibn Hajjaj. Nah, kemudian yang ketiga adalah Abdurrahman ibn Abdullah Asbahani Al-Kufi. Nama lengkapnya Abdurrahman ibn Abdullah Al-Asbahani Al-Kufi. Nah, berasal dari Asbahan. Nah, Asbahan itu di wilayah antara Irak dengan Iran ya. Tapi sekarang wilayah tersebut masuk dalam wilayah negara Iran. Asfahan. Ya, tapi juga disebut dengan Asbahan. Nah, Asbahan. Rawi ini Abdurrahman bin Abdullah Al-Asbahan ini dulunya tinggal di sana, di kota ini. Tapi ketika Abu Musa Al-Asy'ari berhasil menaklukkan kota ini, akhirnya beliau termasuk di antara penduduk negeri ini yang kemudian belajar ilmu. Di antara penduduk negeri ini kemudian belajar ilmu dan akhirnya menjadi seorang di antara ahli hadis. Dan rawi ini termasuk di antara rawi yang dikatakan oleh Imam Buhatim la ba'sa bihi. Rawi ini adalah rawi yang siqah, tidak mengapa untuk diriwayatkan hadisnya. Kemudian yang keempat, Abu Saleh At-Taqwan. Sudah kita jelaskan juga tentang rawi ini, dia adalah seorang yang thiqah. Adapun yang keempat adalah Abu Sa'id Sa'ad bin Malik Al-Khudri. Ya. Kalau kita mungkin lebih kenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik ya. Kalau kunyahnya sahabatnya kenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik. Ada berapa apa makna yang perlu kita sampaikan di sini. Disebutkan dalam hadis ini thalathatan, tiga orang anak. Walaupun dalam bahasa Arab aulad ya, walad aulad itu adalah mudzakkar ya. Mudzakkar, apakah kemudian disyaratkan yang meninggal itu harus mudzakkar semuanya? Sehingga kemudian bagi orang tuanya mendapatkan hijab penghalang dari api neraka. Maka kita katakan bahwasanya ini bab taghlib. Membab taghlib. Jadi kalau di sana dari buat yang lain apa? Salasa nismah. Salasa nismah. Nismah itu lebih umum ya. Bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Jadi menunjukkan bahwasanya tidak disyaratkan harus laki-laki semua atau perempuan semua, tetapi boleh laki-laki semuanya, boleh perempuan semuanya, dan boleh bercampur di antara keduanya. Faqalat imra'atun, yang dimaksud imra'ah di sini apa? Adalah Ummu Sulaim. Ya. Di yang lain jelaskan bahwa yang dimaksud dengan wanita yang bertanya, bagaimana kalau dua orang, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, wasnatai, ini dua orang juga. Walaupun di sana juga ada hadis, ya, hadis yang menjelaskan bahwasanya satu orang pun juga mendapatkan hijab bagi kedua orang tuanya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibn Majah dari sahabat Ibn Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qaddama thalathatan min al-waladi lam yablugh al-hintha kanu lahu hisnan hasinan min an-nar. Faqala Abu Dharr radhiyallahu ta'ala, qaddamtu sunataini. Qala wasnaini. Barang siapa meninggal tiga orang dari anak-anaknya dan belum sampai kepada sinul bulugh, belum balik, maka baginya hisnan, benteng yang kuat dari api neraka. Abu Dzar, sahabat Abu Dzar berkata, qaddamtu usnaini. Qala usnaini. Abu Dzar mengatakan, meninggal dua orang dari anakku. Maka Nabi SAW, iya dua orang juga. Qala Ubay bin Akhin radhiyallahu ta'ala anhu, qaddamtu wahidan. Qala wahidan. Sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, meninggal dariku satu orang. Nabi SAW berkata, satu orang juga. Maknanya bahwasanya kalimat meninggal tiga orang dari anak-anaknya itu bukan batasan ya. Itu hanya sekedar berita dari Nabi SAW, barang siapa maksudnya apa, meninggalnya tentu dengan syarat apa, belum sampai apa waktu balik, belum dewasa. Dan tentunya dia ridha dan bersabar atas takdir Allah SWT tersebut ya. Ada pun faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil, yang pertama adalah semangatnya kaum wanita pada zaman sahabat untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara agama. Sampai disebutkan dalam ayat yang lain, mereka wanita ini sebelum bertanya kepada Nabi SAW memulai dengan perkataan mereka, innallaha la yastahyi anil haqq, sungguhnya Allah SWT tidak merasa malu dari al-haq. Baru kemudian bertanya. Kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan para sahabat, Di antara pertanyaan-pertanyaan mereka, pertanyaan yang luar biasa, menunjukkan apa? Kekuatan akal mereka, kecerdasan mereka, para sahabat. Ya. Sehingga mereka punya pengaruh tersendiri dalam kehidupan mereka pada waktu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu menentukan dalam hal penetapan hukum, khususnya berkaitan dengan qadiyah, perkara-perkara yang bersentuhan dengan kaum wanita. Ya. Dan juga diperbolehkannya seorang wanita berbicara dengan kaum laki-laki kalau ada hajatnya. Contohnya dalam masalah ilmu, ketika mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ilmu agama. Jadi kan diperbolehkannya bagi kaum wanita untuk berbicara dengan laki-laki ajnabi yang asing, bukan termasuk mahramnya, tetapi dengan syarat ala qadril hajah, sesuai dengan hajat dan kebutuhannya. Dan juga dalam hadis ini terdapat diperbolehkannya, terdapat faedah apa? Diperbolehkannya menjanjikan sesuatu, ya. Yang pertama, para wanita meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari khusus untuk mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fawadahunna, Rasulullah menjanjikan untuk mereka. Dan janji beliau beliau tepati. Beliau menjadikan satu hari khusus bagi kaum wanita untuk kemudian memberikan nasihat dan memerintahkan mereka dalam urusan agama. Dan juga dalam hadis ini terdapat faedah pahala bagi kaum wanita yang kehilangan anak-anak mereka. Walaupun ini menunjukkan makna umum, ya, bukan hanya untuk apa, untuk ibunya saja, tapi juga bagi bapaknya juga, bagi kedua orang tuanya. Dan faedah yang keempat adalah apa? Sebagai menjelaskan oleh Imam Muhallab dan yang lainnya, dalam hal di sini terdapat dalil bahwasanya anak-anak kaum muslimin tempat mereka di surga. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat dalam hadis ini, Allah SWT memasukkan orang tua ke dalam surga karena sebab anak-anak mereka. Itu Allah SWT memasukkan orang tua ke dalam surga karunia dan rahmat Allah SWT kepada mereka. Sebabnya karena apa? Karena anak-anak mereka. Maka anak-anak mereka lebih aula untuk masuk ke dalam surga. Karena aslinya hukumnya mereka adalah lahir dalam keadaan fitrah sebagai seorang muslim. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidaklah seorang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia nasara, yunasiranihi, ayumajisanihi, au yuwahidanihi. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia nasara atau majusi atau yahudi. Tidak disebutkan kedua orang tuanya yang menjadikan mereka muslim, karena hakikat makna fitrah adalah Islam. Maka secara otomatis kalau mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan muslim, maka tidak ada tempat bagi mereka kecuali surga. Apalagi mereka belum sampai pada umur dewasa, sehingga dosa dan hukuman belum sampai kepada mereka. Begitu, ya. Adapun anak-anak para Nabi alaihissalam, anak-anak para nabi, maksudnya yang sesuai dengan agama para nabi, maka ijma' para ulama menunjukkan bahwasanya mereka di dalam surga. Ya. Terus kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam satu hadis ini dua riwayat, tidak cukupkah satu riwayat saja? Karena sebagaimana saya jelaskan tadi di sini, Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan dua riwayat dalam hadis ini. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya riwayat yang pertama, ya, qala hattasana Adam qala hattasana Syu'bah. Riwayat yang pertama itu lebih aula dibandingkan dengan riwayat yang kedua. Karena apa? Antara Imam Bukhari dengan Syu'bah itu hanya satu rawi saja, yaitu siapa? Adam. Adapun riwayat yang kedua antara Imam Bukhari sampai dengan Syu'bah itu ada dua orang, Muhammad bin Bashar dan Ghundarun. Maka riwayat yang pertama itu riwayat yang ali, karena rawi-rawinya lebih sedikit dibandingkan dengan riwayat yang kedua. Terus kenapa Imam Bukhari menghadirkan riwayat yang kedua? Karena pada riwayat yang kedua terdapat faedah yang tidak ada pada riwayat yang pertama, yaitu perkataan qala thalathatan lam yablughu al-hintha, tiga orang anak yang belum sampai dewasa. Maknanya belum, yang disebut al-hintha itu belum datang kewajiban kepada mereka, perintah dan larangan belum ada, dan juga menunaikan belum ada pada mereka, belum jatuh pada mereka perintah-perintah larangan agama. Ini tidak terdapat pada riwayat yang pertama, sehingga Imam Bukhari menghadirkan riwayat yang kedua yang di situ ada faedahnya, lam yablughu al-hintha, hanya riwayat yang pertama itu lebih utama. Di mana, dari sisi mananya? Dari sisi rawinya lebih sedikit dibandingkan dengan riwayat yang kedua. Begitu. Baik, kita masuk pada bab yang ke-35, bab man sami'a syai'an faraja'ahu hatta ya'rifahu. Bab yang menjelaskan tentang apa? Barang siapa mendengar sesuatu, maksudnya tentang ilmu, mendengar tentang ilmu, faraja'ahu, maka dia mengulanginya, hatta ya'rifahu, hingga dia mengetahuinya. Penjelasan bab yang menjelaskan tentang apa? Seseorang mendengar sesuatu tentang ilmu, kemudian dia mengulanginya sehingga dia betul-betul memahaminya, tidak hanya sekedar menerima kemudian berhenti sampai di situ, tidak. Karena dia belum paham, maka diulang lagi penjelasannya, minta penjelasannya diulang lagi sehingga hilanglah apa kesulitan atau tidak pahamannya, sampai kemudian dia memahami ilmu tersebut. Adapun kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya, yang bab pertama tentang kisah Nabi SAW dan para wanita dari kalangan para sahabat, bagaimana Rasulullah menjadikan untuk mereka waktu khusus dalam memberikan nasihat dan perintah agama kepada mereka. Bab ini menceritakan barang siapa yang mendengar sesuatu kemudian dia berusaha untuk memahami kembali dan mengulanginya. Antara bab ini dengan bab sebelumnya, maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya pemahaman mereka kaum wanita tentu ada kekurangannya. Kadang mereka membutuhkan penjelasan dan mengulang lagi penjelasan dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang ini juga seperti itu juga. Seorang mendengar ilmu, kemudian dia merasa kurang jelas, kurang paham dengan apa yang disampaikan, kemudian diulangi lagi. Karena ketidakfahamannya, dia minta diulang lagi sampai kemudian dia memahaminya. Begitu. Ada pun hadis yang di depan kita sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, hadis 103, qala hadatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Nafi' bin Umar قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض أو عرض، ولكن من نوكس الحساب يهلك. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala telah berkata, telah melihatkan hadis kepada kami Sa'id bin Abi Maryamah. Sa'id bin Abi Maryamah beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Nafi' ibn Umar. Beliau berkata, telah melihatkan hadis kepadaku Ibn Abi Mulaikata bahwasanya Aisyah zaujat Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat la tasma'u syai'an, adalah beliau tidaklah mendengar sesuatu, la ta'rifu, yang beliau tidak ketahui, illa roja'at fihi, melainkan beliau mengulanginya sesuatu tersebut, hatta ta'rifahu, hingga beliau mengetahuinya. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man husiba udhiba, barang siapa yang dihisab udhiba, niscaya dia akan diazab. Barang siapa yang dihisab maka dia akan diazab. Qalat Aisyah tu fakultu, maka berkata Aisyah, fakultu, aku bertanya, awalaysa yakullah ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira, bukankah Allah SWT telah berfirman فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Adapun orang yang diberi kitabnya catatan amal perbuatan baiknya dan mengambilnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Ini perhatikan ya, bagaimana kecerdasan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pada hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man husiba udhib, ini bukan makna umum. Barang siapa dihisab maka dia akan diadab. Barang siapa yang dihisab dia akan diadab. Padahal Allah SWT menjelaskan ada sebagian di antara hamba-hambanya yang dihisab tetapi tidak diadab. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ini padahal hamba-hambanya yang Allah SWT hisab ini, hisab adalah hamba-hambanya ashabul yamin, yang jelas mereka adalah penghuni surga. Kenapa disebutkan di sini juga dihisab, padahal pada hadis disebutkan bahwa yang dihisab itu akan diazab. Ini murojaah yang disampaikan Aisyah radhiyallahu ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya menerima saja begitu saja, tapi juga ketika dia mendapatkan atau beliau mendapatkan kesulitan dalam makna hadis ini, kemudian dengan ayat ini kelihatan zahirnya pertentangan, kontradiksi. Yang dihisab diadab, padahal disebutkan Allah SWT ashabul yamin juga dihisab, tapi hisabnya apa? Yasir. Faqala inna madzalika al-ardu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna madzalika al-ardu, bahwasanya hal itu ardu. Ardu itu apa? Semua itu ditampakkan. Nah, ditampakkan amalnya semuanya. Nah, al-ardu, al-ardu itu apa? Ibraz wa izhar. Segala sesuatu ditampakkan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Ya, semua ditampakkan. Walakin man nuqisa al-hisab yahliku. Akan tetapi orang yang hisabnya itu betul-betul ditampakkan dari awal sampai akhir keburukannya, Adapun orang yang beriman, hisabnya mudah, hisabnya ringan, yang tampak hanya kebaikannya saja. Tapi orang yang ditampakkan hisabnya dari awal sampai akhir, tidak tampak kecuali keburukannya, maka yahlik, dia akan binasa dan masuk ke dalam neraka. Yaitu apa? Ditampakkan semua, yang tampak hanya keburukannya. Adapun yang dihisab dengan hisab yang mudah, maka itu adalah orang-orang ashabul yamin. Karena apa? Kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, sehingga yang tampak hanya kebaikannya, kemudian hisabnya juga mudah bagi mereka dan masuk ke dalam surga. Itu yang dimaksudkan dengan hadis yang pertama, dengan apa yang ada dalam ayat yang zahirnya itu kontradiksi begitu. Tapi hakikat penjelasannya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti itu ya. Adapun hadis ini yang pertama rawi-rawinya adalah yang pertama Sa'id ibn Abi Maryam. Nama lengkapnya Sa'id bin Hakam bin Muhammad ibn Abi Maryam Al-Jumahi Abu Muhammad Al-Masri. Nah, beliau termasuk di antara muridnya Imam Malik, Malik bin Anas, dan gurunya Imam Bukhari. Dan beliau adalah seorang yang thiqah. Imam Yahya bin Ma'in mengatakan thiqah. Nah, orang yang paling thiqah di antara orang yang thiqah. Thiqatu thiqat. Ya. Ini gurunya Imam Bukhari. Kemudian yang kedua adalah Nafi ibn Umar ibn Abdullah Al-Qurashi Al-Jumahi Al-Makki. Juga seorang yang Masya Allah, Imam Ahmad mengatakan Thabatun Sahihul Hadith, orang yang kuat hafalannya. Nah, Imam Yahya Ma'il juga mengatakan seorang yang thiqah. Imam Abu Hatim termasuk di antara imam ulama al-hadis yang mutasyaddid, yang sangat keras sekali ya dalam masalah penilaian terhadap rawi, juga mengatakan seorang yang thiqah. Nah, ada pun Abdullah ibn Ubaidillah ibn Abi mulai kata, sudah kita sampaikan beliau adalah seorang yang thiqah juga. Yang keempat adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ada pun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah menjelaskan tentang keutamaan Aisyah ya radhiyallahu anha. Bagaimana semangat beliau dalam menuntut ilmu, dan juga tidak hanya sekedar menuntut ilmu, juga membahas ilmu. Dan Nabi SAW tidak marah ketika siapa Aisyah radhiyallahu ta'ala mengulang dan bertanya kembali untuk mohon penjelasan lebih detail lagi kepada beliau. Ya. Padahal kalau kemudian kita lihat ya, para sahabat disebutkan dalam hadis Anas, kunna nuhina an nas'ala Rasulullah SAW an syai', kami dulu itu dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, la tas'alu an asya', janganlah kalian bertanya tentang asya, tentang segala sesuatu yang kemudian karena pertanyaan kalian itu menyebabkan sesuatu itu diharamkan. Sehingga kalau kita lihat dalam Al-Quran, pertanyaan para sahabat itu hanya hitungan jari berapa saja. Ya sa'luna ka anil ruh, ya sa'luna ka anil angfal. Sedikit sekali pertanyaan. Ya. Begitu ya. Itu hukum asalnya seperti itu. Tapi yang dilakukan Aisyah ini radhiyallahu ta'ala anha ini menunjukkan apa? Bahwasanya pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk tasabbut wa tahqiq itu diperbolehkan dalam agama. Nah, karena banyak juga kasus yang para sahabat bertanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta penjelasan. Seperti contohnya tatkala Hafsah mendengar Nabi SAW bersabda, "La yadkhulu an-nar ahad mimman syahida Badran wal Hudaybiyah." Tidak masuk ke dalam neraka seorang pun yang ikut perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Hafsah bertanya, "Bukankah Allah SWT telah berfirman, 'Wa in minkum illa wariduha'? Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan dia akan mendatangi neraka." Maka dijawab dengan firman Allah SWT yang "Tsumma nunjil ladzina taqau." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan para sahabat adalah orang-orang yang paling bertakwa. Tidak masuk dalam keumuman ayat "Wa in minkum illa wariduha." Tidak masuk dalam keumuman ayat ini yang menunjukkan bahwasanya semua orang pasti akan masuk ke dalam neraka. Setelah itu Allah SWT mengkhususkan hanya orang-orang yang bertakwa saja yang Allah SWT selamatkan dari neraka. Dan juga ketika turun firman Allah SWT, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanu bidzulmin ulaika lahum amnu wa hum muhtadun." Yaitu apa? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka rasa aman dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu malam yatu nafsah?" Siapa di antara kami yang tidak mendzalimi dirinya? Siapa di antara kami yang tidak mendzalimi dirinya? Padahal Allah SWT menyebutkan di sini bahwasanya hanya orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah. Di mana kami? Siapa di antara kami yang tidak pernah mencampur adukan antara kezaliman, baik kezaliman kepada dirinya, kepada orang lain atau kepada Allah SWT? Maka Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan ad-dhulmu di sini apa? Asyirik. Nah, maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ayat atau hadis ini tidak apa, bukan dalam keadaan umum seterusnya, tetapi di sana ada takhsis, ada pengkhususan. Seperti apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang dihisab maka akan diadab. Maka Rasulullah apa menjelaskan makna dari itu ada apa? Bahwa orang yang dihisab dalam artian apa, ditampakkan amal ibadah dari awal sampai akhir sehingga tidak tampak kecuali keburukannya. Ini akan diadab. Adapun orang-orang yang beriman ditampakkan hisabnya, tetapi hisab yang mudah. Kenapa? Karena yang tampak dari mereka adalah apa? Hanya kebaikannya saja. Adapun kesalahan dan dosa-dosa yang ada pada mereka, Allah SWT ampuni sehingga selamat dari api neraka. Ini ya beberapa kasus yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Di antara para sahabat ada yang bertanya untuk meminta penjelasan kepada Nabi SAW apa yang mereka anggap sulit. Kemudian yang kedua, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat isbat penetapan bahwa ada yaumul hisab dan yaumul ard, ditampakkan semua amal kebaikan kita dan keburukan kita, kemudian di sana ada hisabnya. Dan juga dalam hadis ini juga disebutkan tentang apa? Adab yaumul qiyamah. Ini yang diingkari oleh kaum Mu'tazilah. Diingkari oleh kaum Mu'tazilah atau orang yang berpikir sebagaimana pikiran mereka, sebagaimana madhab mereka, bahwasanya tidak ada adab kubur dan seterusnya. Kemudian yang keempat, jadi diperbolehkan bertanya tentang sesuatu Tapi tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui, bukan untuk ta'anud ya, bukan untuk menunjukkan keras kepalaan dia ya. Tapi tujuannya untuk mengetahui tentang kebenaran, sehingga membandingkan antara Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Karena banyak kita dapatkan baik di dalam hadis-hadis Nabi SAW atau dalam ayat-ayat Al-Quran yang satu dengan yang lain itu saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Seperti contohnya ayat tentang sholat, tidak kita dapatkan dalam Al-Quran kecuali perintah untuk menegakkan sholat. Tapi kaifiah sholatnya seperti apa, jumlahnya, rokaatnya, sifat-sifatnya, tidak kita dapatkan dalam Al-Quran. Nah, dan juga banyak hal yang kita dapatkan dalam hadis Nabi SAW, penjelasan secara terperinci, apa yang kita dapatkan dalam Al-Quran penjelasannya global. Seperti zakat, nisabnya berapa, kemudian puasa, syarat-syarat dan rukunnya, ataupun haji, manasik haji dari awal sampai akhir. Perintah haji ada dalam Al-Quran, tetapi kaifiah dan manasik haji, maka tidak kita dapatkan penjelasannya secara rinci kecuali di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam hadis ini penjelasan tentang apa, bahwasanya manusia itu berbeda-beda hisabnya ya. Ashabul yamin, maka ada hisab dengan hisab yang mudah, karena tidak tampak kecuali amal kebaikan mereka. Adapun orang-orang mujrim, orang-orang fusang dan orang-orang kufar, hisabnya akan dipanjangkan, sehingga hisabnya pun akan dipersulit untuk mereka. Pada akhirnya mereka akan termasuk di antara orang-orang yang binasa dan masuk ke dalam neraka. Allahu a'lam bih shawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit bermanfaat bagi kita semuanya. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.